salah tingkah. Nunggu ana kini ning pojokan sekolah panggon sing mbok janjike arep ketemu aku ben kudu nyolong wektu lan goroi paku isin sing pare sono.